Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din waj'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min du'atikal mukhlisin. Allahumma ya rabbana hsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a imamihim habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya rabbana rizqna taubata qabla al-maut, asy-syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis tafsir kajian pagi setiap Sabtu, yang semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Juga semoga apa yang selama ini kita lakukan dari kebaikan-kebaikan di tempat ini, pahala-pahalanya dijaga untuk kita, keikhlasan kita dijaga. Dan juga semoga disampaikan kepada guru-guru mulia kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, keluarga yang telah mendahului kita, dan siapapun dari mereka yang dulu rutin menghadiri majelis ini, akan tapi saat ini sudah kembali kepada Allah. Semoga kebaikan-kebaikan yang terjadi di majelis seperti ini, pahalanya juga sampai kepada beliau-beliau. Dan semoga kita bisa tetap istiqomah di tempat mulia seperti ini hingga nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan kita sebagai perindu kebaikan, perindu kemuliaan, sehingga kelak kita bisa digolongkan oleh Allah bersama orang-orang mulia dan ahli Quran. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan baca tafsir mentadabburi Al-Quran. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Ini laki-laki masih ada hubungannya dengan orang Yahudi, membuat kerusakan di muka bumi, keluar dengan nabi mereka sendiri, membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Jadi mereka membunuh nabi-nabi mereka. Nah, kalau nabinya saja dibunuh, bagaimana dengan yang lainnya? Punya sifat keras. Akan tapi pun demikian, ada beberapa dari mereka juga yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan begitulah Allah Maha Kasih, hidayah Allah akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi ini berbicara kepada Yahudi-Yahudi pembangkang. Yahudi-Yahudi pembangkang. Ini masih ada hubungannya dengan permintaan-permintaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang minta kepada Sayyidina Musa agar Allah menampakkan Allah, agar Allah melihat Allah. Sesaat mereka minta untuk diturunkan makanan dari atas langit dan seterusnya. Saat ini inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wa nabiyina. Itu ceritanya orang Yahudi laki-laki begitu. Kami tidak percaya akan adanya nabi lagi setelah nabi yang mereka percayai, Sayyidina Musa alaihi salam. Kemudian orang Nasrani, Sayyidina Isa alaihi salam. Mereka mengingkari itu semuanya. Dan pengingkaran mereka sebetulnya bukan karena mereka itu tidak tahu atau tidak ilmu. Pengingkaran mereka karena kedengkian, kebencian mereka. Dan mereka tahu Nabi Muhammad adalah nabi. Akan tapi mereka pura-pura tidak tahu. Nah itulah kesombongan. Makanya kalau kita jelentrehkan lagi masalah kesombongan, luar biasa. Kesombongan mengerikan dan menjadikan sebab rendah karena kesombongan seseorang. Dan sombongan itu bertingkat-tingkat. Sampai derajat kesombongan Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Ada kesombongan Musailamatul Kadzab yang mengaku dirinya Nabi. Karena dia hebat, seorang penyair dahsyat dan sebagainya. Bahkan dirinya pun sendiri tahu kalau dia itu sebenarnya berbohong. Maksud ini masalah kenabian Nabi palsu. Ini Nabi yang hakiki, ada Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Waktu Musailamah Al-Kadzab berbicara dengan salah satu sahabatnya, apa pendapatmu tentang wahyu yang turun kepadaku? Kata Musailamah Al-Kadzab. Apa pendapatmu tentang wahyu yang turun kepadaku? Temannya itu berkata, sungguh, sebenarnya aku sangat yakin kepadamu bahwasanya kamu yakin kalau aku tidak percaya kepadamu. Kata temannya itu, sebenarnya aku sangat yakin sekali kepadamu, wahai Musailamah, kalau kamu tuh yakin kalau aku tidak percaya kalau kamu nabi. Artinya memang begitulah kesombongan itu unik. Sampai derajat orang ngaku Tuhan, Fir'aun. Apa yang bisa ia perbuat? Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketundukan orang-orang kepada Tuhan-Tuhan palsu itu karena apa? Bukan tunduk kepada Tuhan, akan tapi tunduk kepada dunia itu sendiri. Jadi orang yang mudah kebawa kepada Tuhan-Tuhan palsu biasanya orang yang bukan mencari Allah. Mencari dunia, mencari pangkat, dan yang dituhankan adalah hawa nafsunya. Yang dituhankan adalah hawa nafsunya, sehingga mereka bisa saja tunduk kepada Tuhan palsu tersebut. Akan tapi sesungguhnya dia bukan tunduk kepada Tuhan palsu, karena ngerti itu palsu. Dia tunduk kepada hawa nafsunya sendiri. Sebenarnya mereka mikir bagaimana Tuhan dari manusia. Orang yang seperti dia, terbuat dari terciptakan dari darah, daging, dan seterusnya. Akan tapi begitulah, di saat hati seorang hamba dikuasai dengan kesombongan, kedengkian, maka tidak akan bisa melihat kebenaran. Tidak akan bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebaikan. Orang Yahudi adalah termasuk pemimpin dalam dunia kesombongan ini. Dan juga antek-anteknya, bagundal-bagundalnya dari umat-umat Islam yang sombong diberi pengetahuan adanya membangkang. Kalau tidak membantah, seolah-olah dia tidak ilmiah lagi. Muncullah di akhir zaman orang-orang yang merusak agama atas nama agama. Seolah-olah mengatasnamakan agama, akan tapi mereka merusak agama. Sampai mereka berani melawan Al-Quran dan sebagainya. Termasuk yang harus kita terus suarakan akhir-akhir ini, karena suara kita lemah, yaitu tentang satu keharaman yang sudah sangat jelas, mutlak, tidak bisa dibantah, disepakati para ulama, Yang menghalalkan keluar dari iman adalah kasus yang selama ini diangkat di media. Sebetulnya mereka ingin promosikan kebusukan tersebut. Dengan mempromosikan kebusukan tersebut, akan tersebar kebusukan. Karena tahu bahwasanya pembela kebenaran itu lemah. Pembela kebenaran itu lemah. Sehingga cukup disuarakan saja dengan media-media dan seterusnya, maka nanti kejahatan itu akan merebak kemana-mana. Apalagi ini jika ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang, urusan syahwat. Maka kami tetap menghimbau terus kepada para asatid, ustaz dan sebagainya. Untuk akhir-akhir ini, untuk dengan tegas menjelaskan bahwasanya hal itu adalah haram. Dan hal itu dikutuk. Hal itu dibenci oleh Allah. Hal itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Muncul orang-orang dari yang mengatakan diri mereka Islam. Kita membaca pada waktu yang lalu. Subhanallah. Terus bapaknya itu di mana? Bapak itu maksudnya bukan bapak nasab, bukan. Yang ngayomi dia, yang katanya guru-guru mereka itu pengayomnya itu bagaimana? Anak-anak muda yang dia hidup di dalam sebuah naungan lembaga atau organisasi Islam besar, kalimatnya keluar dari iman, merusak umat Nabi Muhammad. Kok tidak ada yang jewer itu? Bapak sudah daftar sak bapak-bapaknya ingin masuk neraka jahanam. Harus dijewer anak-anak itu. Harus dijelaskan. Dan kalimatnya kalimat yang suhu. Kita membacanya saja, cici. Yaitu masalah yang selama ini dihebohkan, yaitu masalah hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kita belum tuntas urusan laki-laki dengan perempuan, kebebasan dalam bergaul, perzinahan di sana-sini. Sekarang dihebohkan dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, siapa yang membela yang demikian ini? Kesombongan. Kita tidak bicara tentang si A, si B, si C. Kesombongan di dalamnya. Dia seolah merasa lebih hebat dari ulama terdahulu. Kesombongan mereka. Dan dia itu adalah ilmunya Yahudi. Dan memang betul mereka, Yahudi mengembuskan ilmu-ilmu kesombongan itu untuk diambil oleh orang-orang Islam sehingga pasok lebih hebat dan sebagainya. Merendahkan ulama-ulama terdahulu. Bahkan dengan lantang salah satu penulisnya mengatakan bahasanya, setiap pemahaman berbeda, pemahaman itu bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu dan keadaan. Memang kalimat itu benar. Akan tapi itu tidak boleh sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah disepakati dan disebutkan di dalam Al-Quran tentang bencana yang menimpa kaum Lut, laki-laki dengan laki-laki, dan laki-laki itu berbahaya sekali di saat difatwakan sebagai sesuatu yang tidak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah fatwa. Orang awam ngikut saja. Orang awam adalah awam, yang diikuti adalah orang-orang ulama atau yang mereka pakai label ulama, label pemikir. Subhanallah. Orang awam itu polos. Orang awam itu polos. Kebanyakan ahli surga itu orang-orang semacam itu. Imannya itu Masya Allah. Imannya aman. Imannya tidak banyak gangguan orang-orang awam. Akan tapi lihat. Mereka lihat. Penjahat-penjahat akidah. Penjahat-penjahat akhlak itu pun merusak orang awam. Ingin merusak orang awam yang polos-polos itu. Dan orang awam karena kepolosannya. Dan insya Allah orang awam tidak akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi mereka yang belajar itu. Orang awam. Tapi kita tetap menolong orang awam, tidak boleh mereka terjerumus. Yang tidak mengerti hukum itu haram, kemudian dia melakukannya, akan dimaafkan oleh Allah. Akan tapi ketahuilah, bagi mereka yang merubah hukum itu. Yang merubah hukum ini, hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tergolong orang yang keluar daripada iman. Yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan adalah murtad. Murtad siapapun dia. Anda tidak boleh melihat wajahnya. Anda boleh memberikan setetes air kepadanya. Allah tidak melihat mereka. Itu kebusukan. Harus kami suarakan terus setiap saat. Karena lemah suara ini. Kebusukan. Adapun tingkat hukumannya bermacam-macam. Tingkat hukumannya bermacam-macam. Menurut jumhur ulama, jika seorang laki-laki berhubungan dengan laki-laki sampai memasukkan ke lubang belakang, ini jumhur ulama mengatakan masukkan ke lubang belakang. Jumhur ulama mengatakan dibunuh. Madhab kita Imam Syafi'i sama hukumannya dengan zina. Ini hukuman di dunia. Kalau bukan di akhirat tidak bisa dikira-kira. Hukuman di dunia. Jika laki-laki dengan laki-laki tidak sampai memasukkan, Ini yang menjadi musibah besar. Dan harus pahit kita ucapkan kulil haq wal ala nafsik, katakan kebenaran biarpun itu menimpa sebagian dari kelompok-kelompok yang katanya di pesantren. Banyak orang marah dengan alhamdulillah, marahlah marah. Lebih baik saya dimarahi oleh orang daripada harus Allah marah dengan kita. Ada sebagai kebiasaan busuk ini ada di sebagian tempat-tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama. Hubungan laki-laki dengan laki-laki. Dan asik mereka seperti suami istri. Makan bareng, traktir, segala macam, rebutan, gulet. Bukan bualan. Tapi sesuatu yang terjadi. Ini ada. Fatwa katanya ini adalah bukan sebuah dosa. Hanya seperti sama dengan orang yang melakukan onani, masturbasi. Urusan dengan auratnya orang, membangkitkan syahwat dengan auratnya orang, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Hukumannya termasuk sihak wanita dengan wanita. Kalau wanita dengan wanita, sama hukumnya dengan laki-laki yang tidak sampai memasukkan. Hukumannya apa? Dimurkai oleh Allah yang jelas. Tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman di dunia, hukuman di akhirat pahit sudah. Jangan tanya hukuman di akhirat. Dan haram mutlak itu, bukan dikatakan boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Na'udzubillah. Enggak boleh, haram. Ijma. Hukumannya adalah takzir di dunia. Dan takzir itu rata-rata ulama mengatakan kalau takzir, ini ada dua pendapat. Hukumannya pertama adalah takzir. Pendapat yang pertama, takzir itu dihukum, dan menurut Imam Malik kadang hukuman itu lebih berat daripada had itu sendiri. Kalau pelaku zina dicambuk 100 kali, maka bisa saja ditakzir 50 kali, 60 kali, bahkan bisa 100 kali lebih. Jika memang pelanggarannya luar biasa, termasuk menyeru kepada kebusukan tersebut, mengajak kepada kehinaan tersebut. Bahaya sekali ini, alhamdulillah. Sihak. Sihak dimurkai Allah. Sihak adalah perempuan dengan perempuan. Mana yang dimasukkan ke mana? Enggak bisa perempuan masukkan ke sana sini. Akan tapi hanya sekedar melakukan yang seperti itu busuk dan hina. Ini perlu disuarakan yang demikian ini. Jangan sampai ada tempat-tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama, akan tapi tertipu. Hanya karena syahwatnya pengurus-pengurusnya, atau syahwatnya salah satu orang dari situ, menyebar penyakit ini. Dan ini penyakit menular. Dan ingat Allah Maha Pengampun. Hendaknya semuanya cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti, takut, bertobat, selesai. Nggak usah ceritakan kepada siapa pun dari bangsa manusia. Ini urusan dengan Allah. Tapi untuk tobat yang sesungguhnya hendaknya menjadi pejuang-pejuang anti kebusukan tersebut. Anti kehinaan tersebut. Nah ini, dari mana ini semuanya muncul fatwa-fatwa aneh yang semacam itu? Dari kesombongan. Itu adalah bagundalnya orang Yahudi. Antek-anteknya orang Yahudi. Maksudnya apa? Niru gayanya orang Yahudi. Sombong dengan syariat. Seolah-olah dia lebih hebat daripada ulama terdahulu. Fatwanya adalah dari dirinya sendiri. Tidak ditemukan dari kitab. Tidak ditemukan dari pendapat ulama. Bukan. Fatwanya adalah dengan hawa nafsunya. Dan dia telah menyembah berhala di dalam dirinya sendiri. Itu hawa nafsunya. Na'udzubillah. Hei orang yang melakukan kesalahan, jika engkau melakukan kesalahan, cukup engkau menyadari kalau itu salah dan tobat kepada Allah, mudah bagimu menuju surga. Akan tapi kalau engkau melakukan kesalahan masih berhujjah mencari pembenaran, maka engkau tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insaf, mengakui kesalahan adalah penting. Insaf, siapapun anda yang masih berada di kubang kehinaan, riba yang masih dalam kubang kehinaan, zina di dalam kubang kehinaan yang kami sebutkan tadi, semua yang masih di kubang kehinaan, minuman keras, siapapun yang masih dalam kehinaan itu, hendaknya insaf menyadari kalau itu dosa, hukumannya besar di hadapan Allah, dan takutlah kalau suatu ketika malaikat Israel menghampirimu, ternyata engkau dalam keadaan hina, mati suul khatimah, dan takutlah kepada Allah. Jangan mencari pembenar sama sekali urusan kehinaan. Jangan mencari pembenar. Katakan itu salah, itu haram, aku akan menjauh dari kehinaan itu. Selesai. Menangis. Terus memohon kepada Allah. Dan sungguh Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa. Seperti orang yang tidak pernah punya dosa. At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Bertobat semuanya. Akan tapi untuk bisa taubat hendaknya menyadari. Jadi kami seru kepada siapapun, jangan sok berhujjah berhelah. Kalau ternyata sudah mendengar begini kok masih mencoba cari buka-buka kitab, itu sebenarnya kesombongan di dalam dirimu. Buka-buka kitab, jangan-jangan ada pendapat. Ngapain ini? Sudah jelas ini. Akalmu saja tidak bisa nerima bagaimana membelaskan syahwat dengan dirinya sendiri saja dipermasalahkan, apalagi harus megang auratnya orang lain. Gimana mau cari pembenar nih? Kok masih mau buka-buka kitab itu? Apa enggak percaya dengan fatwa para guru-guru mulia? Masih buka-buka kitab cari pembenar dan sebagainya. Ajib, aneh. Itu kesombongan di dalam dirinya. Buka kitab apa? Kitab Primbon. Hah? Tinggal astaghfirullahaladzim, innalillah. Menangis kepada Allah, beres. Dan kalau sudah kita mulai ingkar dengan kebenaran, maka akan menggumpal. Nodahi akan menebal noda hitam di dalam hati kita sehingga susah melihat kebenaran. Hidupnya semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akhayna ilaih. Orang Yahudi mengingkari nabi-nabi terdahulu. Orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat Al-Quran ini. Inna ahayna ilaika. Aku turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kama ahayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'dih. Aku turunkan kepadamu wahai Muhammad wahyu. Seperti yang telah aku turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dari Sayyidina Nuh alaihissalam dan setelahnya. Memberitahu kepada orang Yahudi. Aku mendapatkan wahyu. Wa ahayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal Asbat. Dan juga diturunkan nan wahyu kepada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishak, Yakub keturunan daripada Sayyidina Ishak dan seterusnya. Al-Asbab. Dari Sayyidina Ibrahim lah muncul dua kelompok besar dari Bani Ismail, Bani Israel, Bani Yakub. Dari keturunan Sayyidina Yakub alaihissalam nanti Bani Israel. Itu kelompok besar. Bani Israel nantinya menjadi Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah juga keturunan apa? Agama Yahudi, agama benar pada dasarnya. Agama yang dibawa oleh Sayyidina Musa alaihissalam akan tapi menemukan penyelewengan karena kekotoran, kekerasan para pengikut-pengikut waktu itu. Zaman Nabi Muhammad Musa ada dilawan. Nabi Musa capek, Nabi Musa alaihissalam. Perlawanannya terus kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Bahkan ada beberapa nabi yang dibunuh. Sayyidina Zakaria, Sayyidina Yahya. Sekejam-kejamnya umat Nabi Muhammad hampir jarang bunuh kiainya. Sejahat-jahatnya umat ini, umat Nabi Muhammad ini, bunuh kiai itu masih mikir. Bahkan satu kampung aman-aman. Mungkin sholat jarang ini. Tapi kalau sudah kiainya diganggu, berdiri itu. Ya, bela itu. Ada satu suku fanatiknya luar biasa. Dia mungkin sholat ogah-ogahan. Tapi kalau sudah kiainya diganggu, bangkit mereka. Nabi Muhammad diganggu, oh jangan macam-macam. Aman umat ini insyaAllah. Aman. Maka jangan sampai mengambil ilmu Yahudi sudah. Kalau dengar kebenaran, dengar sudah. Jangan bangkang lagi sudah. Selesai. Kita membahas tentang tadi pembahasan kehinaan-kehinaan. Lesbi dan homo itu, subhanallah. Orang sehat itu enggak mau. Seandainya orang yang punya penyakit itu sendiri, seorang laki-laki yang punya penyakit sudah punya anak, enggak mau anaknya seperti itu. Makanya heran betul hari-hari ini kita menemukan, subhanallah, di media, di ini semua disuarakan dan sebagainya, sehingga orang itu menjadi kebal dengan yang demikian itu, sehingga menjadi lengah, lupa, tidak membahas karena sudah biasa. Tapi orang semuanya ngerti, akan coba-coba semuanya. Awas, hati-hati, itu kebusukan. Dan itu adalah model-model orang-orang Yahudi. Dan memang dari Yahudi itu. Untuk merusak kita. Ini dari Bani Ishaq, Bani Ya'qub, Asbat Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Ini disebutkan. Bahasanya dalam Al-Quran ini menyebut tentang Nabi-Nabi terdahulu itu memberikan pemahaman. Kepada orang Yahudi, saya itu sebenarnya tidak beda dengan engkau. Aku bisa menyebut Nabi-Nabimu kok. Dan aku pun percaya dengan Nabi-Nabimu. Maka seperti aku percaya kepada nabi-nabimu, makanya hendaknya engkau percaya kepada kepada aku sebagai nabi dan aku membawa kebenaran seperti nabi terdahulu membawa kebenaran. Wa ataina Dawud Zabur, dan Allah juga menurunkan kepada Sayyidina Dawud Zabur. Kenapa kalau Zabur disebutkan, yang lain tidak disebutkan di kitab sucinya? Injil turun kepada Sayyidina Isa, Taurat kepada Sayyidina Musa, tidak disebutkan kitabnya, tapi giliran Sayyidina Dawud Zabur. Hikmah di sini, kitab Zabur itu adalah kitab yang tidak mengandung hukum. Akademi kitab Zabur itu menyandung sanjungan dan akhlak yang disepakati oleh semua manusia. Jadi kalau berbicara tentang fikihnya tidak ada perbedaan. Zabur tidak membawa hukum-hukum. Itu hanya senandung kalimat-kalimat indah hikmah. Petuah-petuah keindahan yang disepakati oleh semuanya. Oleh para nabi. Nabi sebelum Sayyidina Dawud dan nabi setelah Sayyidina Dawud. Dibaca adalah indah. Dan tidak mengandung hukum. Berbeda dengan Taurat, memang itu ada. Sama ada keindahan dari sisi akhlak, tapi sisi lain ada hukum. Hukum-hukum, masalah hukum fikih ada di dalamnya. Tapi masalah tentang ketuhanan tidak beda. Kepercayaannya sama. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah yang dipelajari oleh pengikut Sayyidina Musa tidak beda dengan pelajaran ilmu akidah yang dipelajari oleh pengikut Sayyidina Isa alaihissalam. Tuhan yang Maha Tunggal, Allah. Dan ilmu akidah yang dipelajari oleh Sayyidina Isa alaihissalam tidak beda dengan ilmu akidah yang dipelajari oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi keimanan kita sama dengan keimanan mereka. Agama ya, Nasrani yang benar, agama Islam yang benar, tentang kemahatunggalan Allah disebut. Dan cerita malaikat dan seterusnya sama, enggak beda. Bukan malaikatnya yang berbahasa pada zaman Nabi Muhammad seperti itu, malaikat pada zaman Nabi Isa berubah. Enggak ada. Sama semuanya. Konsep akidah sama, masalah akidah sama. Tidak ada perbedaan. Akan tapi ada beberapa hukum, masalah urut, masalah ini, ada perbedaan. Masalah cara nikah dan sebagainya, ada perbedaan. Itu adalah disebutkan dalam kitab-kitab seperti Taurat dan Injil, hukum-hukum seperti itu. Akan tapi Zabur tidak menyebutkan tentang hukum-hukum itu. Ursulan qad qasasnahu 'alaika, qad qasasnahum 'alaika. Di sini ada beberapa nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini isyarat bahwasanya nabi yang harus kamu yakini tidak hanya sebatas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Akan tapi di situ ada nabi-nabi yang sangat banyak sekali. Nabi, sampai disebutkan berapa jumlah para nabi? Jumlah para nabi ribuan. Sampai dikatakan dalam hadis sahih mi'atu alfin, 100,000 ditambah 24,000. 124,000 nabi, kita tidak tahu. Kalau ini termasuk kami ingatkan. Kalau ada sebuah kisah yang dihubung-hubungkan dengan kenabian, itu bukan semuanya salah, akan tapi pertama harus masalah masa, tarikh. Sejarah. Sejarah. Artinya tahun berapa itu terjadi. Sebab akhir-akhir ini ada sebuah cerita. Ada orang cerita tentang Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman itu tempatnya di Yogyakarta. Dan percaya seorang pemikir, seorang ustadz percaya, seorang guru di sebuah kampus. Ajib. Borobudur dan sebagainya itu kisah-kisah yang tajib. Borobudur itu dibangun setelah Nabi Muhammad lahir tuh, jauh dari Nabi. Berapa ratus tahun yang lalu, ratus tahun gimana? Dan Nabi Sulaiman pada zaman ini adalah orang-orang yang aneh-aneh. Ada menghubung-hubungkan dengan agama, termasuk agama Hindu, Buddha dan sebagainya dihubungkan dengan agama. Itu masih mungkin. Agama tapi tetap prinsip ketuhanan, konsep ketuhanan tidak boleh berbeda. Tetap keyakinan adalah itu sudah dirubah, selesai. Agama Hindu dan Buddha tentang masalah ketuhanan, mereka menuhankan Tuhan selain Allah dan Tuhan berbilang dan seterusnya, bertentangan. Ada masalah kemungkinan di situ menyebut nama Brahmana, mungkin itu adalah Brahmana dari kata Ibrahim mungkin. Ini sering biasanya. Cuman jangan sampai ini justru ini kami beli rambu-rambu. Kalau ada orang-orang yang menyebut agama-agama itu adalah sebetulnya asalnya sama, agama dari Allah Subhanahu, agama samawi. Kemudian setelah itu ada lagi agama lagi, ada agama lagi sehingga itu agama tertinggal. Sebetulnya agama Hindu Buddha sama dengan Islam. Oh, itu sudah enggak benar. Jadi ada yang ingin seolah-olah menyatukan umat lalu menganggap bahwasanya agama Hindu dan Buddha adalah sama agama Samawi. Anggap saja kalau itu agama Samawi sudah berubah. Ada perubahan. Seperti Yahudi. Di Al-Quran disebutkan Yahudi. Ilalladzina hadu. Orang-orang yang telah menjadi orang Yahudi. Ini benar disebutkan orang-orang Yahudi itu umat Islam. Loh, orang Yahudi Islam itu orang Yahudi pengikut Sayyidina Musa AS yang patuh dengan Sayyidina Musa. Tapi yang tidak patuh, enggak keluar dari Islam, yang tidak patuh. Jadi ada macam-macam sejarah tentang yang disebutkan orang yang menghubung-hubungan dengan kenabian. Di saat menemukan nabi itu banyak sekali. Jadi mungkin sekali yang namanya Siddhartha Gautama itu nabi. Mungkin, kenapa tidak? Hubungkan dengan namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu nabi. Itu adalah Nabi Zulkifli itu. Kenapa? Sebab Siddhartha Gautama hidup di kota namanya Kapilawastu. Jadi Kapil, Kipil, Zulkifil dalam bahasa Arab. Yang mempunyai kota Kapilawastu. Nah, jadi kalau orang pemuda, oh benar, oh benar, berarti agama Hindu benar. Bisa gitu nanti. Ini satu contoh. Ya, boleh engkau mereka-reka bahasanya agama-agama yang di penjuru dunia ini adalah dulu aslinya agama Samawi. Tidak ada masalah. Mungkin. Pertama sejarah dilihat kapan datangnya agama itu. Akan tapi ketahuilah, semua agama itu sudah berubah. Kecuali agama Islam. Agama Nasrani sendiri berubah. Tuhannya adalah Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Tapi bagaimana keyakinan tentang ketuhanan menurut agama Nasrani. Dan agama Yahudi pun demikian. Sekarang ada upaya-upaya anak orang-orang yang sok ini pengin merubah keyakinan dengan cara menghubung-hubungkan. Yang terakhir yaitu ketika tentang Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis dan Borobudur ini. Ada yang percaya? Ada, ditulis di koran, dimuat di salah satu media di Indonesia. Oh, sak medianya keblinger. Mana tahun Sayyidina Sulaiman mana? Kapan Sayyidina Sulaiman? Oh, sebelum Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi-nabi ada 124 ribu. Adapun rasul, utusan Allah, ada perbedaan nabi dengan rasul adalah ada apa perbedaan nabi dengan rasul? Kalau nabi adalah hamba Allah yang diberi oleh Allah wahyu dan tidak diperintahkan untuk memberi menyampaikan kepada yang lainnya. Ini adalah definisi yang pertama. Jadi hamba yang mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu itu adalah ilmu yang yakin yang dipahami oleh seseorang baik secara langsung atau melalui perantara malaikat Jibril. Tiba-tiba mendapatkan ilmu yang yakin di dalam hatinya. Tapi kalau nabi tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Ini definisi yang pertama yang selama ini kita pahami di ilmu akidah kita. Kalau rasul adalah mendapatkan wahyu dari Allah sekaligus wajib untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Definisi yang kedua ini adalah juga menurut ulama kita, ini sekedar tahu saja, biarpun ini definisi tidak masyhur, akan tapi agar kita tidak mudah masuk di dalam bab khilaf yang tidak penting. Pendapat yang kedua adalah yang namanya nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi wahyu itu tidak menghapus syariat sebelumnya. Tidak menghapus syariat sebelumnya. Tidak menghapus syariat nabi sebelumnya. Jadi dia seorang nabi mendapatkan wahyu, diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Cuman syariatnya itu tidak boleh menghapus syariat yang lainnya. Syariat sebelumnya. Ini definisi yang dihadirkan juga oleh ulama ahli sunnati wal jamaati. Definisi yang ini. Kalau rasul adalah yang mendapatkan wahyu, sekaligus wahyu itu syariatnya menghapus syariat nabi sebelumnya. Ini definisi. Asal tahu saja. Dan apa? Tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahui itu. Yang penting adalah nabi mendapat wahyu selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tenggelam terlalu tergiur dalam diskusi, tapi kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Tujuannya adalah kita harus meyakini, mengimani bahasanya itu dari Allah, yang dibawa Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul ada 313. Rasul 313. Dan yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Itu keimanan. Umat nabun itu disunuh hutu maksoleh wa ibrahimu yang dipun dalam kitab Aqidatul Awam itu. 25 nabi kita harus bisa menghafal nama tersebut. Yang mengingkari salah satu dari nabi-nabi yang 25 hukumnya kafir keluar dari iman. Karena apa? Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran adalah mutawatir yang pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengikati Sayyidina Haidir alaihi salam tidak kafir, hanya kehilangan keberkahan saja. Sayyidina Haidir, ada orang mengingkari Sayyidina Haidir, ingkari. Sebab di Al-Qur'an disebutkan sebagai seorang rajul saleh dan riwayat disebutkan Haidir. Dan yang meyakini Haidir sudah mati, ya urusanmu. Tidak sampai derajat kafir, yang meyakini Haidir masih hidup tidak bertentangan. Ada penjelasan masalah ini. Itu adalah masalah-masalah khilaf. Ahli ma'rifah, para ahli tasawuf, ahli al-haq, yang ilmu mereka bukan sekedar ilmu lahir, tapi juga ilmu batin, mereka meyakini Khidir AS adalah ada. Dan hidup mendatangi sebagian hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ada. Ini adalah khilaf di situ kita. Masalah yang demikian ini. Tapi kalau yang 25 ini yang mengingkari, hukumnya kafir. 25 adalah Nabi sekaligus Rasul. Menurut definisi pertama yang kita sebutkan. Seorang Nabi yang sekaligus menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ini termasuk kalamin. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan termasuk Sayyidina Musa alaihi salam. Dan dalam riwayat, dalam ayat-ayat ini disebut tentang keistimewaan Sayyidina Isa alaihi salam. Beliau adalah pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Sayyidina Musa alaihi salam. Di saat Sayyidina Musa berada di Bukit Tursina. Di situ Allah mengajak bicara dengan Sayyidina Musa. Dan jangan engkau bertanya tentang bagaimana cara Allah mengajak bicara dengan Sayyidina Musa AS. Yang jelas Allah memberitahu seperti itu. Tapi tetap Sayyidina Musa tidak akan melampaui ke istimewaan Sayyidina Rasul SAW. Bahkan semua gelar kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi, dimiliki oleh Rasulullah. Sayyidina Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Wa anna Habibullah, kata Rasulullah. Habib lebih tinggi lagi. Bahkan kalau dikatakan Sayyidina Musa adalah Kalimullah, yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah, Nabi Muhammad pun pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Bahkan keistimewaannya adalah apa? Sayyidina Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah, Sayyidina Musa di bumi, di Bukit Tursina, tapi Sayyidina Muhammad mau diajak bicara oleh Allah, diangkat ke atas langit ketujuh. Dan untuk mengukuhkan lagi bahasanya, Allah bukan di atas langit sana. Kalau diceritakan bahasanya Sayyidina Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah, tapi Nabi Muhammad dibawa ke atas langit ketujuh, itu bukan karena Allah ada di atas sana. Awas, jangan salah berkeyakinan. Allah tidak butuh langit, Allah tidak bertempat. Yang mengatakan Allah di atas langit adalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Sidratul Muntaha Mustawa itu bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Akan tapi itu tempat istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat Allah mengajak bicara dengan Sayyidina Rasulillah, Rasulullah tetap tidak butuh tempat. Tapi mustawa Sidratul Muntaha itu tempatnya Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Lalu Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Di saat Allah berbicara kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan di saat Allah berbicara dengan Sayyidina Musa. Kalau dikatakan Sayyidina Musa berbicara kepada Allah, Sayyidina Musa di Bukit Tursina, bukan Allah ikut nongkrong di Bukit Tursina. Tapi Allah ada, tidak butuh tempat. Seperti halnya waktu Allah berbicara dengan Sayyidina Muhammad, Allah tidak butuh tempat. Jangan salah. Akhir zaman, dikit-dikit merusak. Bahkan itu masuk saya jadikan rambu-rambu. Rambu-rambu, wasanya kalau Anda ingin nyekolahkan anak tempatnya yang benar atau tidak, akidahnya benar atau tidak. Kalau di sekolah tersebut diajarkan Allah di mana, lalu dijawab Allah di langit, itu akidah sesat, keluarkan anakmu dari tempat tersebut. Nggak usah pakai tawar-tawar. Kalau duit sudah masuk, lebih baik duit saya rugi daripada anak saya harus hilang. Nggak usah repot lama-lama. Gimana cara mengetes kalau tempat tersebut akidahnya salah, sesat? Tanya saja tentang Allah di mana. Kalau dia mengatakan Allah di mana, di langit. Oh, sesat ini. Awas. Allah tidak butuh langit. Allah tidak butuh arsy. Allah ada. Allah ada. Wa kallamallahu Musa takrima, waktu Allah berbicara dengan Sayyidina Musa alaihi salam, bukan Allah lalu duduk di Bukit Tursina ngobrol dengan Sayyidina Musa. Dan di saat Sayyidina Rasulullah berbicara dengan Allah, jangan digambarkan seperti duduknya seorang sekretaris desa dengan Pak Lurah begitu. Duduk berhadapan-hadapan. Na'udzubillah. Bahkan ini, kaum mujassimah ini memaksa kita harus mengatakan Allah di atas langit sampai mengatakan. Waktu Nabi Muhammad turun kepada Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Musa mengusulkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, jangan sampai sholat 50 waktu. Mintalah keringan kepada Allah. Sayyidina Rasulullah naik lagi ke atas. Setelah naik ke atas, minta kepada Allah, turun lagi, naik ke atas, turun lagi. Apa kata mereka yang membawa akidah sesat menyesatkan itu? Kalau memang Allah tidak di atas, ngapain Nabi Muhammad harus ke atas? Mereka cara berpikir dengan hawa nafsu mereka dan dengan kebodohan mereka. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu tempat mulia, maka di tempat mulialah layaknya seorang hamba mengadu kepada Allah. Ngapain kamu ke masjid? Apakah Allah ada di masjid? Ngapain harus ke Ka'bah sana? Apakah Allah di dalam Ka'bah? Karena tempat itu adalah mulia, makanya kita memohon kepada Allah di tempat mulia. Ini Sayyidina Rasulullah meminta sesuatu yang agung, meringankan umat tidak akan berada di asal tempat, kembali ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mengadu kepada Allah. Disitulah Sayyidina Musa, Sayyidina Rasulullah meminta kepada Allah agar diringankan untuk umatnya, bukan karena Allah ada di sana. Awas, ini keyakinan yang harus dibangun. Allah tidak butuh tempat. Baik, Sayyidina Musa kita singgung lah. Karena Sayyidina Musa diajak bicara oleh Allah, langsung oleh Allah. Caranya bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Rusulan mubasyirin wa mudzirin. Tugas Nabi itu ada dua, dan tugas perus Nabi ada dua. Memberikan bisyarah, kabar gembira. Maka dakwah itu dengan dahulukan keindahan terlebih dahulu. Jangan mendahulukan dengan ancaman, jangan mengatakan awas, akan tapi ayo. Dahulukan ayo, ayo, ayo, ini lo kebaikan, ini lo keindahan. Jika orang itu melakukan pelanggaran, baru diberi peringatan. Mubasyirin wa mungzirin, memberikan peringatan akan bahayanya neraka, bahayanya kejahatan, bahayanya kemaksiatan dan sebagainya. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Jadi Allah mengirim utusan ini adalah untuk bekal, untuk pegangan bagi para hamba-hamba Allah ini nanti. Maka di saat menghadap kepada Allah, kalau mereka melanggar, Allah kalau menyiksa, tidak lagi berhisab, hamba-hamba ini tidak akan berhujjah lagi. Ya Allah, bagaimana kau akan menyiksaku? Aku tidak mengerti syariat. Termasuk ayat ini dijadikan pemahaman oleh akidah al-sunnati wal-jamaati, akidah yang benar bahasanya. Jika seseorang itu tidak mendapatkan kabar tentang syariat, maka dia adalah ayyamul fatrah, atau orang-orang yang tidak mendengar syariat, maka orang itu aman. Contoh, ada orang hidup di tengah hutan, belantara, tidak pernah mendengar syariat Islam sama sekali, maka dia adalah ahli surga. Sehingga dengan diutusnya Nabi ini untuk menyelamatkan, agar engkau tahu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah yang bakal dihukum oleh Allah, yang sudah mendengarkan syariat Nabi Muhammad bisa mendapatkan kemuliaan, akan tetapi ternyata tidak menerima. Maka itu yang akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hadapan Allah tidak bisa berhujjah lagi. Tidak ada yang ngomong, ya Allah, saya tidak mengerti kalau Nabi Muhammad itu benar. Bagaimana tidak mengerti? Saya tidak mengerti, tidak kenal kepadamu, ya Allah. Aku tidak kenal syariatmu, ya Allah. Bagaimana kau tidak kenal aku dan tidak kenal syariatku? Bukankah telah aku utus Muhammad bersamamu? Sehingga tidak berhilah lagi. Baik. Wakana Allahu azizan hakim. Allah maha kuasa, maha perkasa, yang tidak bisa siapapun yang melawan Allah, mengganggu Allah, dan hakiman, dan sekaligus Allah maha bijak dengan segala keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mungkin hari ini tidak ada tanya jawab insyaAllah, dan akan dilanjutkan kepada para asatid, karena ada sengaja sesaat-sesaat pengajian akan didahulukan semacam ini biar orang pada datang di awal waktu. Kadang-kadang nunggu hari ini tidak ada tanya jawab. Ya. Dan kami sampaikan kepada siapapun bahwasanya setiap pengajian dimanapun kami mengadakan pengajian, jika yang mengisi adalah santri atau murid-murid kami atau pengganti kami, yakini bahwasanya berkah dan cahayanya lebih gede, ilmunya lebih besar lagi. Karena apa? Ada hawa nafsu di dalam dirimu. Kalau yang ganti penggantinya, muridnya, santrinya, ada hawa nafsu, di saat kamu lawan itu semuanya, maka ketahuilah itu akan menjadi sebab naik pangkat. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesaat, tapi jangan bubar. Masih ada tafsir jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Berikan kepada kami keinsyafan, ya Allah. Agar kami mudah patuh dengan syariat yang kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tampakkan kepada kami kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya, ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman, ya Allah. Selagi itu haram, mudahkan kami untuk menjauhi, ya Allah, untuk menjauhi keharaman. Jauhkan anak-anak kami, ya Allah, dari melampiaskan syahwat yang haram. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dari zina. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang saat ini, ya Allah, kami dengar di sana sini kebusukan yang hina ini. Jaga kami, jaga anak-anak kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni dosa kami, ya Allah, masa lalu kami, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini punya masa lalu yang busuk, apakah itu perzinaan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, zuni, zina, riba, makan minuman keras, kami mohon, ya Allah, siapapun yang punya pengalaman busuk di masa lalu mereka, hari ini, saat ini, detik ini, hentikan, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Hijrahkan kepada kemuliaan. Ampuni dosa masa lalu mereka, ya Allah. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.